Mitra bisnis, belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajaran kementerian mewaspadai derasnya laju investasi ke dalam negeri, mengingat dikhawatirkan aliran dana yang masuk itu adalah hot money yang dapat dengan mudah keluar lagi dari negeri ini. Menurut Presiden, kewaspadaan ini penting, mengingat arus modal dalam bentuk hot money itu sangat rentan untuk ditarik kembali lantaran terpengaruh oleh isu-isu tertentu. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Quick Kiangi. Pak Quick, Indonesia diindikasikan telah kebanjiran dana-dana asing berupa hot money yang mudah untuk keluar lagi dari negeri ini. Nah, menurut Bapak, mengapa hal ini bisa terjadi, Pak? Bahwa Indonesia kemasukan hot money, alasannya apa? Kalau ditanya, karena tingkat suku bunganya tinggi. Tingkat suku bunganya sangat tinggi dibandingkan dengan, walaupun kita terbiasa dengan pernah menikmati bunga deposito 20-24%, tetapi dibandingkan dengan 2%, 1,5% kan jauh. Sehingga dengan demikian, ini menarik. Nah, oleh karena itu, secara psikologis, mereka cenderung menganggap ini surga ini, Indonesia ini. Dapat bunga tinggi, dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, nilai tukarnya juga oke, gitu. Nah, tetapi nilai tukar yang oke itu kan dipertahankan dengan biaya yang sangat mahal. Mengapa Bapak mengatakan stabilitas nilai tukar rupiah dipertahankan dengan harga yang mahal, Pak Quick? Gini, nilai tukar, artinya nilai tukar rupiah itu akan stabil, kuat, stabil, apabila uang itu tidak lari lagi dari Indonesia, gitu kan. Nah, uang itu supaya tidak lari dari Indonesia, diberi bunga tinggi. Yang memberi bunga tinggi kan nggak kuat kalau dunia usaha. Bagaimana mungkin uang semuanya itu. Yang memberi bunga tinggi adalah pemerintah, dan pemerintahnya itu dua. Satu Departemen Keuangan, yang satu Bank Indonesia. Nah, orang jarang melihat keseluruhan bebannya itu berapa. Tetapi pernah dikemukakan bahwa SBI itu jumlahnya, volumenya sudah 300 triliun. Jadi membayarnya bunga dari 300 triliun itu berapa? Nah, kalau at all cost, artinya berapapun biayanya kita bayar, asal begini, asal begitu, gitu. Asal stabil, asal ini, ya bisa. Tapi tidak lucu itu? Apa tidak terlampau merugikan untuk kepentingan-kepentingan laki-laki, lalu pencitraan kan, harus menjaga citra gitu. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.